Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du. Ma'asyar ikhwa, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Pada kesempatan ini, sebagaimana jadwal yang biasa disebutkan oleh Al-Ustaz Abu Ahmad Ali radhiyallahu ta'ala berhalangan untuk mengisi kajian pada malam hari ini di mahad kita, dan insyaallah ta'ala kita akan menggunakan kesempatan yang ada untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab atau risalah Manzumatul Haqiyah karya Imam Al-Hafidz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Dawud As-Sistani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk pada bait yang ke-35 sampai bait yang ke-37 terkait penjelasan tentang aqidah al-murji'ah. Kata beliau, wala takun murji'an la'uban bidini ala innamal murji'i bidini yang jatuh wa kul innamal iman qawlun wa niyyatin wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrafun ويدخل قورا بالمعاصي وتارة بطاعة اليمين وفي الوزن يرجح. Kata beliau rahimahullah ta'ala di dalam bait yang kita bacakan tadi, wala takun murji'an, dan janganlah engkau menjadi seorang murji', seorang yang berakidah dengan akidah murji'ah. La'udan bidini, yang mana mereka bermain-main dengan agamanya. Ala inna man yuriyu bidini yang jahil, ketahuilah bahwasanya al-murji, orang-orang murji, murji'ah, mereka bersenda gurau dengan agama. Ya, main-main bersenda gurau dalam perkara agama. Wa qul innama, dan katakanlah, innamal ibadu qawlun wa niyyatun wa fi'lun. Sesungguhnya iman itu adalah qawlun, perkataan, wa niyyatun dan niat, wa fi'lun dan perbuatan, amalan, ala qawlin Nabi sallallahu berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Wa yaqutu qawlan wa ma'asi, dan kadarnya bisa berkurang. Ini kadar keimanan tersebut bisa berkurang bila'ati dengan kemaksiatan. Wata-watan, dan terkadang bita'at yang dan terkadang keimanan tersebut dengan ketaatan itu bisa bertambah. Wafilwan ini yang sudah terjadi dalam keimanan menjadi bulan. Nah, dijelaskan oleh Asy-Syarif Abdullah Fadilah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala di dalam menjelaskan baik ini, dan telah kita bacakan beberapa penjelasannya. Nah, kata beliau, Qawluhu Rahimahullah Perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat suci di diam Allah. Ketahuilah bahwasanya al-muji, orang mujiah, mereka bermain-main dengan perkara agama. Bersandar gurau, yakni al-mulyatu yal'abun bihi. La'ab, ya. Bermain-main, la'ab. Wa yu'abduna al-awamir wa ta'awwuz. Dan mereka, orang-orang mujiah, mereka meniadakan perintah dan larangan. Fa'ala madhhabihim la hajatan ila al-awamir wa nawahi. Maka berdasarkan manhaj mereka yang batil, maka tidak perlu untuk seseorang mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, ya, ini. Fayakunu hadza a'zam dinan ta'ala. Sehingga ini merupakan bentuk permainan sendagurau dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Permainan dalam agama perkara yang sangat berbahaya, menjadikan agama sebagai bahan sendagurau, sebagai bahan permainan. Wa qawluhu rahimahullah dan berkata rahimahullah wa qul innama al-imanu qawlun wa niyyatun. Dan katakanlah bahwasannya iman itu adalah qawlun wa niyyatun. Iman itu adalah perkataan dan niat. Ada al-qawlun yang utruk ro'yal khawarij wa utruk ro'yal mujtahid, yaitu ini merupakan pendapat yang ketiga terkait dengan permasalahan keimanan, yaitu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya iman adalah qaulun wa niyyatun wa amalan. Menyelisihi mazhab khawarij dan mujtahid. Nah, wa tarku ru'yatil mujtahid, dan tinggalkanlah pemikiran mujtahid. Wa qul qawla Ahlussunnah wal Jamaah, katakanlah dengan perkataan ataupun pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara keimanan. Al-iman, apa pendapat Ahlussunnah ataupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan iman? Al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Yazid bita'ati wa yakfur bil ma'siyah. Iman itu adalah qawlun bil lisan, perkataan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalbi, dan keyakinan di dalam hati. Wa 'amalun bil jawarih, dan amal dengan anggota badan. Tidak cukup sampai di sini. Kemudian ada lanjutannya, yazid bita'ah wa yakfur bil ma'siyah. Iman tersebut bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dengan pernyataan seperti ini. Al-iman qawlun wa niyyatun atau qawlun wa i'tiqadun wa 'amalun. Iman adalah perkataan, keyakinan dan amalan perbuatan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berbeda dengan khawarij dan khawarij. Adapun tidak khawarij, mereka tidak meyakini bertambah dan berkurangnya iman. Bagi mereka iman itu satu saja. Sehingga apabila seorang jatuh dalam perbuatan maksiat, imannya hilang. Ya, habis imannya. Jadi kafir. Ini khawarij. Hadza ta'rif al-iman al-kamil. Maka itulah definisi keimanan yang sempurna. Al-ma'budu min al-adillati la tanhawa wa tadkar. Yang diambil berdasarkan dari bukan dari hawa nafsu dan bicara pemikiran-pemikiran akal, tapi berdasarkan dengan dalil. Dan banyak dalil ya, bahwasannya iman itu adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan bertambah dan amalan berkurang dengan kemaksiatan. Kalimah mutasim min hadhihi al-arba'ah, sehingga iman itu ada dari empat perkara ini. Jadi keyakinan terkait permasalahan iman itu harus mencakup empat perkara ini. Yang pertama, qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Atsani wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati. Atsani wa 'amalun bil jawarih, amalan dengan anggota badan. Ar-rabi' yang keempat, yaitu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian di sini Syekh Shalih Shalih Fauzan menyebutkan beberapa mazhab yang menyimpan dari kebenaran dalam perkara iman. Kata beliau, "Allah Ta'ala alaihi wasallam bil qalbi faqat kama taqulu asy-syairah." Maka bukanlah keimanan itu sekedar dalam hati saja, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang asy'ariyah, orang-orang asy'ariyah, ya, yang mereka meyakini bahwasanya iman itu hanya keyakinan di dalam hati. Walaupun asy'ariyah sendiri sebenarnya memiliki perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka sendiri, ada beberapa mazhab di tengah-tengah mereka terkait dengan iman. Tapi secara umum mazhab mereka terkait dengan iman adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Awil lagi yang dulu, atau orang yang mengatakan bahwasanya innal iman huwa al-i'tiqadu bil qalbi ma'a hubbi lisan kama yaquluhu al-hanafiyyah. Demikian pula bukan merupakan suatu akidah yang benar orang-orang yang mengatakan sesungguhnya iman adalah i'tiqadu al-i'tiqadu bil qalbi, keyakinan dengan hati, ma'amud bil lisan, iman di dalam hati disertai dengan mengucapkan dengan lisan. Kama yaqulu al-Hanafiyyah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hanafiyyah, orang-orang yang bermazhab Hanafi. Nah, yang mereka ini dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Nah, Murji'atul Fuqaha. Kenapa disebut dengan Murji'atul Fuqaha? Karena yang terjatuh dalam keyakinan seperti ini adalah mereka para fuqaha seperti Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang merupakan seorang imam min a'immatil madzhabin arba'ah, imam dari mazhab yang empat, Abu Hanifah, terjatuh dalam pemikiran ini. Demikian pula Hammad bin Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah rahimahullah. Hammad bin Abi Sulaiman Al-Kufi. Kedua-duanya ini dikenal sebagai Murji'atul Fuqaha, murji'ah dari kalangan fuqaha. Nah, sebagian yang menyebutkan mereka adalah Murji'atul Ahli Sunnah, murji'ah dari kalangan sunnah. Tapi istilah ini adalah istilah yang tidak benar. Nah, dan telah dibantah oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Nah, kalau disebutkan ada murji'ah ahli sunnah, ini sangat berbahaya. Nanti di sana bisa jadi ada jahiliyah ahli sunnah, asy'ariyah ahli sunnah. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan. Murji'ah akidah yang sesat, ahli sunnah keyakinan yang benar, tidak mungkin bisa dipandangkan satu dengan yang lain. Nah, jadi istilah murji'ah ahli sunnah ini tidak benar. Disebutkan dengan istilah Murji'atul Fuqaha yang masyhur. Ya. Karena yang terjatuh dalam pemikiran yang kedua ini, yang mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan dan lisan, ya, yang mereka tidak memasukkan amalan sebagai bagian dari iman, ini merupakan keyakinan murji'ah dan kufar. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tahawiyah di dalam Aqidah Tahawiyah, ya, Abu Ja'far At-Tahawi, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi, penulis kitab Aqidah yang terkenal yang juga kita pelajari Aqidah Tahawiyah. Namun di dalamnya ketika membahas masalah iman ini, ketika seorang mempelajari kitab Aqidah Tahawiyah ini, maka hendaknya berhati-hati. Nah, harus dengan penjelasan para ulama supaya tidak terjatuh dalam pemikiran murji'ah. Apa kita ketahui ya, secara umum adalah berisi tentang akidah sunnah. Jadi itu kita pelajari. Tapi dalam permasalahan iman, ya, maka beliau tergelincir mengikuti imamnya, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Yang mana Al-Imam Tahawi Abu Ja'far rahimahullahu beliau mengatakan di dalam Aqidah Tahawiyah pada beliau, al-iman dua, iman adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janah. Iman adalah ikrar bil lisan, mengakui dengan lisan, menetapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil janah, dan membenarkan dengan hati. Wa jami'u ma sahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh apa yang sahih, jadi dan membenarkan seluruh apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minasyar wal bayan, berupa syariat wal bayan dan penjelasan-penjelasan, kulluhu haqq, semuanya adalah hak. Ya, makanya akidah yang disebutkan pada Abu Ja'far. Kemudian kita beliau Rasulullah, al-iman wahid, iman itu adalah satu. Jadi tidak memiliki perbedaan, iman adalah satu. Wa ahlu bi ahli sawa, dan ahlu, jadi orang-orang yang beriman itu asal dari keimanannya adalah sama, tidak ada perbedaan. Ini pernyataan itu yang dikritik oleh para ulama. Ya, nah, alhamdulillah para ulama kita di dalam syarah kitab Aqidah Tahawiyah mereka menyebutkan tentang keliruan ini. Biasanya ini dengan pernyataan yang keliru. Ya, yaitu pernyataan mengatakan al-iman wahid, iman adalah satu, wa ahluhu fi ahli sawa, dan pemiliknya ini orang beriman, orang-orang beriman itu asal dan keimanannya adalah sama, tidak berbeda. Ya, ini salah, bolak, merupakan kekeliruan akidah yang tidak benar. Ya, karena tidak benar. Tapi iman tidak sama. Keimanan setiap orang itu tidak sama kadarnya. Iman yang pada Nabi diperoleh pada Nabi tidak sama. Iman yang berbakar dengan imannya selain Abu Bakar itu beda. Imannya para sahabat dengan yang selain para sahabat beda, tidak sama. Maka ini jelas keliruan. Wa tafaradu bainahum bil khasyah wa tuqa wa muharabati hawa wa mulazamati aula. Dan perbedaan yang ada di antara mereka orang-orang beriman adalah dilihat dari sisi khosyah rasa takut, demikian pula dilihat dari sisi ketakwaan, dan dilihat dari sisi penyelisihan mereka terhadap hawa nafsu, demikian pula senantiasa mereka menetapi perkara-perkara kebaikan. Nah, ini merupakan pernyataan yang walat, kotor. Ya, terutama poinnya kita sebutkan lagi. Al-iman, saya al-iman wahid, wa ahlu bi ahli sawa. Dan ini benar-benar diterapkan di tengah-tengah mereka. Ya, di tengah-tengah tokoh-tokoh mazhab Hanafi. Ya. Nah, seperti yang disebutkan yang pernah pula kita sebutkan, ya, bahwasanya sebagian mereka mengatakan iman Abu Bakar wa iman Idris wafi. Imannya Abu Bakar dengan imannya Idris sama. Nah ini. Perkataan ini muncul karena pernyataan ini. Akidah yang meyakini bahwasanya iman itu satu. Nah, sehingga mereka benar-benar mengatakannya. Ya, berani untuk mengatakan imannya Abu Bakar dengan imannya Idris sama. Kenapa? Karena Abu Bakar mengatakan ya Rabbi. Iblis juga mengatakan bahwa ya. Iblis mengakui adanya Allah, Abu Bakar mengakui adanya Allah, berarti sama-sama beriman sama. Nah, mau menilainya tidak yang sangat sesat. Nah, sehingga seorang harus berhati-hati di dalam permasalahan ini. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang merupakan mazhab yang tetap dalam perkara iman, auzuatul qulubi kita fahaqqat kama taqulu kadhabiyah, atau orang mengatakan bahwa iman itu adalah atiku bilita, sekedar diucapkan dengan lisan, ya cukup. Jadi sekedar mengucapkan dengan lisan, maka seorang dikatakan beriman, walaupun dia tidak meyakini di dalam hati. Demikian pula dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan. Nah, ini adalah mazhab al-Qarrawiyyah, ya, yang dinisbatkan kepada seorang tokoh bernama Muhammad al-Qarraw as-Sijistani, yang hidup di periode menjadi kurun masa hijriah, ya, nah, 300 hijriah. Nah, dan ini merupakan mazhab yang paling kuat dalam permasalahan iman. Ya, mazhab Qarrawiyyah ini adalah mazhab yang paling kuat. Nah, jadi menurut mereka, kalau seorang sudah mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, sudah. Berarti dia beriman. Kalau seorang sudah mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, berarti dia mukmin. Walaupun dia di dalam hati tidak yakin, ya. Walaupun dia tidak pernah mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan, demikian pula tidak menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Menurut mazhab Qarrawiyyah ini, mereka adalah mukmin karena iman. Nah, dan ini, ya, benar-benar seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bermain-main. Kalau bermain-main dalam perkara agama. Atau mazhab yang keempat, au mujarradu ma'rifatin bil qalbi, atau yang diakini bahwasanya iman adalah, ya, cukup dengan mengenal di dalam hati. Jadi kalau menurut mazhab yang ketiga tadi, mazhab Qarrawiyyah, seorang yang mengucapkan dengan lisan saja itu tidak dikatakan mukmin. Berarti seorang munafik itu mukmin. Ya, orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka katakan inna kana Rasulullah. Orang-orang munafik mengatakan kepada Rasulullah, "Kau adalah Rasulullah." Nah, menurut mazhab Qarrawiyyah mereka adalah mukmin. Ya. Tentunya ini kesesatannya begitu jelas yang tidak pertama di sisi kita. Al-Mujallad al-Ma'rifati bil-Qalbi, atau orang yang meyakini bahwasanya iman itu sekedar keyakinan atau pengenalan di dalam hati. Ya. Al-Iman huwa al-Ma'rifah. Jadi ini mazhab yang keempat dari mazhab Qarrawiyyah. Iman adalah al-ma'rifah. Iman itu untuk mengenal. Kalau seorang sudah mengetahui bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, sudah, berarti dia mukmin. Kalau orang sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, berarti dia mukmin. Sekedar tahu saja. Oh, ini Muhammad adalah Rasulullah, tahu dia. Tapi dia tidak mengikuti, tidak meyakininya. Hanya sekedar tahu. Nah, maka dia mukmin menurut mazhab yang kita ini. Nah, sehingga menurut mazhab yang kita ini, ya, mereka melazimkan meyakini bahwasanya Fir'aun itu mukmin. Karena Fir'aun yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Yakin Fir'aun. Ya. Fir'aun tidak mendustakan bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula menurut mazhab yang kita ini, iblis itu mukmin yang sempurna imannya. Nah. Demikian pula orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang mereka tahu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tahu. Ahlul Kitab, mereka paham, mengerti bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Nah, sebagai nabi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul di akhir zaman. Tahu orang-orang Yahudi. Tapi apakah mereka mukmin? Kita katakan orang-orang Yahudi adalah mukmin, orang-orang Nasrani adalah mukmin. Nah, ya, kecuali apabila orang berkeyakinan seperti keyakinan jin, jaringan iblis lahnatullah, ya. Nah, yang mereka mengakui semua agama sama. Nah, ini maka konsekuensi yang sangat berbahaya ya, mazhab yang kita berikan. Kama takulu Jahmiyah, ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Al-Jahmiyah. Mazhab yang pertama ini yang mengatakan adalah Al-Jahmiyah. Baik, bayar di mu'ala hadha mazhab al-khumi an yakuna Fir'aun mu'minan. Maka konsekuensi dari mazhab yang kotor ini, mazhab yang jelek ini, bahwasanya Fir'aun mu'min. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Li'annahu ya'lamu fi qalbihi. Karena Fir'aun itu mengakui dalam hatinya tahu. Nah, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Fir'aun, ya, Fir'aun mengakui. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Nah, dia bersaksi. Bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubatnya sudah tidak diterima karena dia bertaubat ketika nyawa telah dipotong Fir'aun. Nah, maka Fir'aun dia mengakui di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an perkataan Nabi Musa alaihissalam, qala laqad 'alimta ma anzala haula illa min sakawati wa lam. Kata Fir'aun, berkata Nabi Musa kepada Fir'aun, sungguh engkau wahai Fir'aun tahu bahwasanya mukjizat-mukjizat yang ada ini, ya, ketika Nabi Musa menampakkan mukjizat kepada Fir'aun dan tentara-tentaranya, ya, dari kalangan tukang sihir, maka Nabi Musa berkata, sebagian para kafir tersebut atau para kafir tersebut itu mengakui. Nah, dan mereka beriman bahwasanya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka para kafir mereka pun bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Nabi Musa mengatakan, sungguh kau Fir'aun mengetahui bahwasanya tidaklah mukjizat-mukjizat ini diturunkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Fir'aun bahwasanya ini mukjizat tukang sihir. Ya, ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, kemudian ya faidah bahkan dia tersa, kemudian tongkat tersebut menjadi ular yang bergerak-gerak sehingga membuat orang-orang di sekitarnya menjadi takutan. Ini mujizat. Para tukang sihir mereka sendiri mengakui bahwa ini adalah mujizat dari Allah, bukan sihir. Dan Fir'aun mengetahui itu. bahwa perkara ini ada di Bandi. Maka Fir'aun mengakui perkara ini dengan hatinya. Walakinnahu akkarahu bilisani lan yadri wa yadhabu ala mulki. Akan tetapi Fir'aun mengingkari dengan lisannya, itu dikarenakan kesombongan. Ya. Jadi Fir'aun tidak mengakui dengan lisannya karena sombong. Maka dia mengakui ana rabbul a'la. Saya adalah Rabbul yang paling tinggi, kata Fir'aun. Apa sebabnya? Saya merasa sombong, merasa memiliki kekuatan. Merasa memiliki kekuatan yang paling tinggi di tengah-tengah manusia. Sombong. Sehingga sikap sombongnya ini menghalangi dia dari kebenaran. Dalam keadaan hatinya paham, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb pencipta alam semesta. Nah, maka disebabkan karena kesombongannya dan disebabkan karena ia menginginkan untuk tetap berada di atas kekuasaannya. Nah, kalau dia beriman, tentunya kedudukannya menjadi turun di tengah-tengah manusia menurut pemikirannya. Ya, menurut pemikiran Fir'aun, kalau dia beriman, mengakui keimanan, sudah berarti kedudukan dia di tengah-tengah manusia menjadi turun. Nah, ini perkataannya. Wasikhara apa jadi Musa alaihissalam, ya, dalam rasa sombong, ya, terhadap apa-apa yang datang yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sombong dalam keadaan dia tahu. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa sikap kibir itu bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Kalau seorang sudah merendahkan orang lain, ya, al-kibir sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, batul haq wa batulah, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merendahkan manusia. Nah, jadi dia menganggap manusia remeh. Kalau ada soal yang menanggap dia, yang dianggap kedudukannya lebih rendah. Ya. Ilmunya dianggap lebih di bawahnya. Ya. Siapa kamu? Berani-beraninya memberikan nasihat kepada saya, sombong. Padahal nasihat yang diberikan kepadanya, yang disampaikan kepadanya adalah hak, benar. Tapi karena sombong, dia tidak bisa menerima kebenaran. Nah, ya, maka ini pelajaran bagi kita semua. Wa kadzalika al-musyrikun ya'lamuna bi qalbihim anna Muhammadan Rasulullah wa annahu ala al-haqq. Demikian pula kaum musyrikin, mereka mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas al-haq. Nah, qala ta'ala wa subhanahu wa ta'ala firman qad ja'alna innahu la yahdhu kalladhi yaqulun. Sesungguhnya kami mengetahui yang oleh Muhammad bahwasanya orang sedih terhadap perkataan mereka kaum muslimin. Fa innahum la yajibuna walakin dhalimina bi ayati Allah yajhadun. Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka kaum muslimin la yajibuna, mereka tidak mendustakan kamu. Jadi hakikatnya mereka kaum muslimin tidak mendustakan kamu. Mereka tidak menolak bahwasanya apa yang kau sampaikan adalah hak. Walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun. Akan tetapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, ya, mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala mereka menentang, melakukan penolakan, pertentangan. Nah, karena mereka sombong, menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti orang-orang Yahudi, mereka menolak. Menolak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasannya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari keturunan Bani Israil. Tapi dari keturunan Ismail alaihissalam, yang mereka anggap keturunan Ismail adalah budak. Ini orang-orang yang budak. Dan pada mereka yakin jelas dalam Taurat dan Injil, nah, tentang adanya Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. ya, di Madinah. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin amalahu ala mukhalafatihi al-juhud wal kibr wal ikhlal wal haq wal tabiyyah al batin kama amara al-Bukhari bin amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tetapi mereka dibawa, terbawa, diseret oleh mereka yang membawa mereka untuk menyelidiki kebenaran adalah karena sikap dukung menentang. Wajib demikianlah sikap tidak sombong. Wajib tidak melihat dan sombong dari kebenaran. Bukan tidak tahu kebenaran ya, tapi sombong. Tidak mau untuk menerima kebenaran. Walau dia tidak mau dan sikap atau dia sikap pangkat tapi dengan batu. Ya, ini kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah umat. Karena sikap akobia, fanatik, ya, dengan adat istiadat setempat, dengan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang, sehingga mereka menolak kebenaran. Nah, kalau di hujan, ya, kalau kita berikan hujan pada mereka, ini perbuatan ini adalah perbuatan batin. Tidak benar memberikan sajian, melakukan acara-acara seremoni, ya, dengan istilah-istilah mereka. Nah, mereka menghujat dengan ini hanya tidak ada. Ini tradisi dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Ini kekayaan budaya kita Indonesia yang harus dipertahankan. Tidak boleh dihilangkan. Ini ujian mereka. Harus dipertahankan. Nah, saya kalau bilang tadi, ujiannya seperti ini. Bahkan mereka mencampur adukan antara adat, adat dan benar dan syariat yang di dalam kita bersyirikan, mereka campur adukan adat dan benar dengan nilai-nilai Islam menurut mereka. Sehingga ada Islam Jawa ini, ya, atau Islam apa lagi. Nah, dan itu pada akhirnya Islam bagian dari Islam. Makanya ini Allah tidak dibilangkan sikap fanatik terhadap kebatilan. Kama hamala dhalibun amma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dia menyeret Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatah mengatakan bahwa dia adalah Rasul al-Had. Maka sungguh dia, Abu Thalib, dia mengetahui, mengakui bahwasanya Rasulullah SAW di atas al-Had. Ya, berada di atas kebenaran. Baik. Walaupun disebutkan perkataan Abu Thalib di dalam sebuah syair yang diriwayatkan ada disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirah, walaupun di dalam sanadnya ada pembicaraan, tetapi ini masyhur dari perkataan Abu Thalib. Walaqad alimtu bi anna dinana Muhammadin min khairi ajyali bariyatin. Dan sungguh aku mengetahui kenal Abu Thalib bahwasanya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama di tengah manusia. Dia mengetahui. Sungguh aku mengetahui kata Abu Thalib bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik agama yang ada di tengah-tengah manusia. Nah, mengakui. Kemudian, laulal malaikatu au hajaru fasab fasabat la ra'aita sam'an la tamina. Seandainya bukan karena takut malamat, karena takut dicela, au hajar fasabat. Demikian pula kalau bukan karena takut dicaci maki oleh kaumnya, la ra'aita sam'an, maka kau akan melihat aku berlapang dada untuk menerima ajaran dengan jelas. Nah, maka dari sini jelas bagi kita bahwasanya yang menyebabkan Abu Thalib menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam adalah fanatik keturunan Asobiyah, fanatik keturunan, fanatik terhadap ajaran Abdul Muthalib, ajaran nenek moyangnya. Ya, aku dicela oleh kaumnya. Jadi ketika di akhir hayatnya Abdul Muthalib, ketika ditalkin oleh Rasulullah SAW, ya Rabbi, kul la ilaha illallah, wahai paham, katakanlah la ilaha illallah, jadi banyak kuhajulah yang dikandung Allah. Katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku menjadikan itu sebagai hujah untuk membela Allah SWT. Kemudian di sisinya ada Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Nah, ya, satu lagi siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kata mereka, akar rambut Allah di Abu Talib. Apa kamu berhenti terhadap agama yang Abu Talib? Terus, di muka pulang Rasulullah SAW, ini dua orang mengatakan yang juga ada di sisi Abu Talib terus. Ya. Apa kamu berhenti terhadap agama yang Abu Talib? Akhirnya, ketika dia menghembuskan nafas terakhir, Abu Talib mengatakan ada dua anak milah di Abu Talib. Maksudnya Abu Talib mengatakan anak ala milah di Abu Talib. Tapi perawi yang mengatakan ini tentang dia tidak suka terhadap perkataan Abu Talib, ya maka perawinya tidak dominan jadi dua mengatakan anak. Tapi perawi mengatakan dua ala milah di Abu Talib. Dia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Nah, mana kami tidak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al amin yang menjadi azab di wajah. Tidaklah yang menghalangi Abu Talib untuk menerima, untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali sikap kaminya. Nah, sikap bangga terhadap nasab keturunan bangga. Kami yang terjadi dia. Kami yang jadi dia. Terhadap agama bapak-bapak mereka. Demikian pula nenek moyang mereka. Waliyan dia. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama ta'ala kufri. Maka dia pun mati di atas kekufuran. Wahuwa ya'rif anna Muhammad dan al-Hak. Dalam keadaan dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di atas al-Hak. Wa ya'tadu hadza wa ala ma fi al-asy'ariyah yalzimu an yakuna mu'minan. Dan dia meyakini ini maka berdasarkan pada asy'ariyah yalzimu an yakuna mu'minan. Dia melazimkan Abu Thalib untuk mukmin. Tadi dia tahu. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di atas al-Hak. Jadi kita lanjutkan mungkin izin setelah azan Isya. Qabal mu'adzim yu'adzim ini. Jadi kita lanjutkan kembali sedikit. Kemudian kata saya di sini walaikumsalam huwal qawlu bil lisani fa hasbi bihi i'tiqadul qalbi biduni i'tiqadul qalbi. Dan bukanlah keimanan itu sekedar ucapan lisan tanpa meyakini di dalam hati. Ya. Syawal. Ya men siapa? Hah? Salah pisah, pisah. Bukan sekedar keyakinan di dalam hati. Nama satu dan satu bukan sekedar ucapan lisan tanpa keyakinan di dalam hati sebagaimana dikatakan oleh Madhab Tarmawiya. Di annahu ala hadza qaul yaqulu munafiquna mu'minin. Yaqulu munafiquna mu'minin. Karena konsekuensi dari madhab atau perkataan ini bahwasanya orang-orang munafik itu mukmin. Nah, di annahu yaqulu bi al-kitabihi. Karena mereka mengakui dengan lisan-lisan mereka orang kami bersama sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bahkan mereka jihad ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang orang kami walakin lahum yu'minuna bi qulubihim ada tetapi mereka mengingkari di dalam hati-hati mereka waqad hakama Allahu 'alaihim bi annahum tadhibu wa innahum akan sedih. Dan sungguh Allah Taala telah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghukum mereka bahwa mereka ditempatkan di neraka yang paling dasar, ya, di keraknya api neraka, siksa yang paling keras, di bawah kaum musyrikin. Di bawah kaum musyrikin, ini lebih berat siksaannya daripada orang musyrik yang jelas kesyirikannya, orang kafir. Ya. Dan maksudnya adalah nifaq yang kuat, nifaq terkait masalah akidah. Bukan nifaq amali, kalau nifaq amali seorang tidak kafir. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan wa minan nasi may yaqulu, dan di antara manusia yang mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa nahum bil ini. Ya. Dalam keadaan mereka sebenarnya tidak beriman. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang-orang munafik mengatakan dengan mulut mereka, dengan lisan mereka, apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Bahwa jauh itu bisa layak. Maka semata-mata ucapan yang bisa tidak cukup. Ya. Nah, semata-mata berarti Islam adalah agama yang benar. Itu dia. Walaupun ya secara hukum, secara hukum zahir, kita menghukumi seorang secara zahir. Tapi secara hukum batin, tentunya itu tidak cukup. Dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau secara zahir, kalau seorang sudah mengucapkan syahadat, itu sudah kita hukumi dia muslim. Mau dia mengucapkannya karena takut atau karena maksud yang lain, yang jelas kalau sudah mengucapkan syahadat, khalas, kita hukumi dia mukmin. Adapun batinnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah dusta. Dusta atas kesaksian mereka. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai tameng. Orang-orang munafik. Yani sutrah. Fasaddu an sabilillah. Maka mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguhnya sangat buruk sekali apa yang mereka amalkan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Ya demikian, karena mereka beriman kemudian mereka kafir. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi keadaan orang-orang munafik. Amanu bi alsinatihim tsumma kafaru bi qulubihim. Mereka mengakui beriman dengan lisan mereka, tapi kemudian mereka kafir dengan hati mereka. Jadi tidak sesuai antara ucapan dan keyakinan yang diyakini dalam hati. Nah, wanutku bilisan layakfi, sehingga mengucapkan dengan lisan tidak cukup. Walau i'tarafa al-insan hatta law qatala wa jahada ma'al muslimin, bahkan walaupun dia ikut berperang ya dan berjihad bersama kaum muslimin. Walau shalla wa shom, walaupun dia salat dan berpuasa bersama kaum muslimin. La yakfi hadha hatta ya'taqida bi qalbihi ma nataqa bihi lisanuhu. Maka tidak cukup hanya sekedar ucapan lisan sampai dia meyakini di dalam hatinya. Naam. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya penjelasan dari bait yang ke-35 sampai 37 terkait keimanan biidznillahi taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ana mau tanya, kenapa saat sholat Kenapa saat sholat ba'da subuh? Ba'da subuh? Sholat subuh maksudnya ya. Kenapa setelah saat sholat ba'da subuh, maksudnya sholat subuh mungkin, selalu dipanjangkan bacaannya? Nah, karena memang sunnah. Ya, bacaan sholat subuh memang disunahkan untuk dipanjangkan. Ya, nah, dalilnya ya, disebutkan. Di antara dalilnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ketika subuh di hari Jumat, itu membaca dengan surat apa? As-Sajdah dan Al-Insan. Ya, dan itu hadisnya banyak. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, ya, disunahkan untuk seorang mudawamah terus menerus mengamalkan bacaan tersebut di subuh di hari Jumat, pada sholat subuh di hari Jumat. Ya, hanya saja sebagian para ulama mengatakan sekali-sekali dibaca surat yang lain supaya tidak disangka itu wajib. Ya, bukan wajib ya, itu sunnah. Artinya kalau kita membaca surat yang lain juga tidak masalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anal fajr." Dan bacalah Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an di waktu fajar. "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Ya, dan baca sungguhnya bacaan Qur'an di waktu subuh itu disaksikan. Ya. Nah, maka disunahkan untuk memperpanjang. Nah, tapi keumuman orang terbalik, membaca di sholat subuhnya pendek, membaca di sholat isya-nya panjang. Nah, ini tidak. Kalau sholat isya memang disunahkan pendek, ya, kisor, membaca kisrol apa kisor mufassal, surat-surat pendek, ya, juz 30. Nah, seperti itu. Ya boleh juga kalau kita membaca surat selain itu. Nah, al-muhim yang jelas seorang ketika mengimami sholat membaca apa yang mudah, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Afwan, ana mau tanya, kenapa kebiasaan kita sekarang berubah? Kebiasaan apa ini? Yang dulunya menegakkan iqamah tidak menggunakan mik, yang sekarang menegakkannya menggunakan mik. Mohon jawabannya. Tanya kepada muadzin. Ya, tapi yang jelas memang ini sunnah. Ya, mengeraskan iqamah itu sunnah. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwa saya ketika Bilal ataupun muadzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan iqamah itu yang sekitar yang orang-orang di luar itu dengar. Ya, mendengar. Contohnya hadis Abu Bakrah. Ketika Abu Bakrah berjalan terburu-buru, ya, hendak mendapatkan jamaah, hendak mendapatkan rakaat, beliau berjalan sampai beliau berjalan dalam keadaan ruku sampai masuk ke dalam shaf. Nah, itu disebutkan beliau berjalan terburu-buru karena mendengar iqamah ketika beliau berjalan menuju masjid. Nah, jadi sunnah, ya. Nah, kalau sekarang diamalkan ya mungkin wallahu alam baru disampaikan ilmunya sekarang atau bagaimana wallahu alam. Bisa ditanya kepada muadzinnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh orang yang terzalimi mendoakan kejelekan kepada orang yang zalimi? Nah, kalau dari sisi bolehnya, boleh. Asal doanya tidak berlebihan. Doa didoakan sesuai dengan perbuatan zalim dia. Ya Allah, balaslah kezaliman dia dengan yang setimpal dengan perbuatannya. Sudah. Jangan mendoakan macam-macam. Mendoakan, ya Allah, matikan dia misalnya, hancurkan dia, ya, nah, ini jangan. Nah, seperti sekarang ini orang-orang musta'fitoh itu, subhanallah, mendoakan apa? Musnah, semoga so'afitoh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan so'afitoh. Jadi berapa banyak yang didoakan musnah? Kita semua didoakan musnah berarti. Alhamdulillah. Ya jangan, tapi lebih ahsan untuk didoakan kebaikan, ya. Doakan kebaikan. Nah, ini yang lebih baik. Apa hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum membenarkan bacaan imam atau menegur? Ya, hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Bahkan wajib bagi seorang yang memang mengetahui bahwasanya imamnya salah membaca. Kalau dia hafal, ya, hafal surat yang dibaca imam, maka ditegur. Ya, kalau dia yakin ya, yang dibaca salah. Nah, oleh karena itu, yang dianjurkan, dan ini beberapa kali kita sebutkan, yang berdiri di belakang imam, imam adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, orang-orang yang bisa mewakili imam apabila imamnya mungkin batal, atau bisa membenarkan bacaan imam. Nah, ini. Nah, jadi sunnah. Nah, dan dianjurkan. Membenarkannya, dan yang dianjurkan membenarkan, ya, itu yang posisinya dekat dengan imam. Kalau sudah yang dekat dengan imam itu sudah membenarkan, itu ya sudah. Jangan yang membenarkan satu RT ya. Itu. Kalau diaman itu, Masya Allah. Ya, karena saking semangatnya, itu sampai hampir satu masjid ikut membenarkan imamnya. Satu RT. Nah, cukup yang dekat dengan imam saja. Apa hukum membaca Al-Fatihah ketika sholat yang jahar bagi makmum? Wallahu alam, perkara ini terdapat khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih wallahu alam, yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada, bahwasanya makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah. Ya. Makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah. Apakah boleh seorang anak perempuan mencari penghasilan sendiri dengan berjualan online yang dilakukan di dalam rumahnya, sedangkan orang berjualan online di sini kalau sekedar berjualan di grup WhatsApp misalnya, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau berjualan online ya di aplikasi-aplikasi online, Tokopedia atau yang lainnya, asal jangan, apalagi di Facebook, Instagram atau yang lainnya, ya, yang jaringannya luas, ini jangan, fitnah, ya, diperbolehkan. Kalau sekedar di grup-grup sama umahat, ya, sama akhwat salafiyah, insya Allah tidak mengapa. Nah, jualan kue, donat atau yang semisalnya. Apa hukum membunuh hewan yang fahish dengan dibakar? Tidak boleh. Nah, tidak boleh membunuh hewan dengan dibakar. La yu'adzibun nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api. Ya. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali rabbun nar, pemilik api. Nah. Baik. Ana mau tanya, malaikat siapa yang mencabut nyawa? Malaikat maut, ya, malaikat maut. Nah, kalau yang biasa di apa, yang kita kenal apa, malaikat apa, pencabut nyawa? Hah? Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Hah? Apa? Ya, malaikat apa yang biasa di Izrail, nah, malaikat Izrail. Ya, ini nama penamaan Izrail ini adalah penamaan yang tidak disebutkan di dalam nas-nas yang sahih. Yang sahih adalah malakul maut. Ya, malaikat maut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang belum dijawab mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.